السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله رحمني ورحمكم الله، segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai nikmatnya, terutama nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat kesempatan dan kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita untuk duduk di majlis ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, pembacaan kitab Nubdha fil Aqidah al-Islamiyah, mutiara penjelasan tentang aqidah Islamiyah. Dan kita sudah masuk pembahasan tentang al-iman bir-rusul, beriman kepada para rasul. Dan sebagian yang sudah kita baca dan kita melanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa qala Allah ta'ala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ta'ala berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Nabi Muhammad bukanlah bapak salah satu di antara laki-laki atau laki-laki di antara kalian. Walakin Rasulullah, akan tetapi beliau adalah Rasulullah, wa khataman nabiyyin, dan nabi terakhir. Qala rahimahullah ta'ala, walam takhlu ummatun min rasulin yab'athuhu Allah ta'ala bi syari'atin mustaqillatin ila qawmih aw nabiyyin yuha ilayhi bi syari'atin min qablihi liyujaddiduha atau liyujaddidaha. Dan tidak satu umat pun kosong dari seorang rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kaum tersebut atau kepada umat tersebut. Di syari'atin mustaqillatin ila qaumi, dengan syariat tersendiri kepada kaumnya. Jadi membawa syariat tersendiri. Aw nabiyyin yuha ilaihi bi syari'atin man qablah, atau seorang nabi yang diwahyukan kepadanya dengan syariat nabi sebelumnya atau rasul sebelumnya. Di sini isyarah dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala bahwasanya seorang rasul itu adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada kaum yang menentang dengan syariat tersendiri. Dengan syariat tersendiri. Jadi punya syariat tersendiri. Sementara Nabi adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan kepada atau diperintahkan untuk menyampaikan kepada kaumnya dengan syariat nabi sebelumnya. Liyujaddidaha, supaya nabi tersebut memperbaharui syariat nabi sebelumnya. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Ani'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah dan jauhilah taghut. Di dalam ayat ini bahwasanya pertama, tidaklah satu kaum, satu umat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepada umat tersebut atau kaum tersebut seorang rasul. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari ayat ini, bahwasanya yang diperintahkan oleh para rasul adalah sama, yaitu mengajak kepada peribadatan kepada Allah semata dan menjauhi taghut. Taghut itu adalah segala sesembahan selain Allah. Semua sesembahan selain Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Dan tidaklah satu umat kecuali ada padanya seorang nadir, atau tidak kosong darinya seorang nadir, pemberi peringatan, yakni rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, inna anzalna taurata fiha hudaw wa nur. Sesungguhnya kami menurunkan at-taurah yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yahkumu bihan nabiyun, yang para nabi berhukum dengan Taurat tersebut. Jadi ini isyarat bahwasanya para nabi bukan satu nabi, ya, banyak nabi berhukum dengan hukum at-Taurat. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya para nabi ini adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu tersebut dengan membawa syariat, ya, syariat yang sebelumnya. Alladzina aslamu lilladzina hadu, yaitu mereka berserah diri, yang mereka ini berserah diri. Qala rahimahullah ta'ala, war rasulu, dan para rasul, basharun, makhlukun. Para rasul itu adalah bashar, manusia. Makhlukun, mereka ini semuanya makhluk. Laisa lahum min khasa'isir rububiyyah, mereka tidak memiliki kekhususan rububiyyah. Ya. Mereka tidak memiliki kekhususan rububiyah. Artinya, kekhususan rububiyah itu seperti bisa memberi rizki, ya, bisa mengabulkan doa dan seterusnya. Wal uluhiyah syai'un. Dan juga tidak memiliki kekhususan uluhiyah. Tidak ada kekhususan untuk diibadahi. Berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, dan seterusnya. Karena para rasul itu adalah bashar, manusia. Tidak boleh memberikan ibadah kepada makhluk, kepada manusia. Sehingga tidak boleh meminta permintaan hajat, ya, berdoa kepada para rasul, karena mereka adalah bashar, makhlukun, manusia, makhluk. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidur rusul, dan beliau adalah penghulunya para rasul, yakni pemimpin para rasul. wa'azamuhum jahan inda Allah, dan yang memiliki kedudukan yang paling agung di antara apa? Di antara para nabi, di antara para rasul, inda Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi bagaimana keadaannya? Disebutkan dalam ayat, kul katakanlah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabi kita untuk mengatakan kepada kufar Quraisy. Ya. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kufar Quraisy, la amliku li nafsi naf'an wala dharra. Aku tidak memiliki terhadap diriku naf'an, manfaat, wala dharra, dan tidak pula madharat. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kemampuan untuk memberikan manfaat kepada dirinya, dan tidak pula memiliki kemampuan untuk menolak madarat terhadap dirinya, apalagi kepada orang lain. Ya. Karena semua itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan beliau ini manusia biasa. Ya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala misalkan menimpahkan kepadanya madarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa menolaknya. Tidak bisa menolak. Karena manusia. Illa ma syaa Allah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kuntu a'lamul ghaib. Ini yang berikutnya. Tentang kondisi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidur rusul, pemimpin para rasul, yang kedudukannya paling agung di sisi Allah. Apa yang kedua? Walau kuntu a'lamul ghaib. Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Kata beliau, "Lau kuntu a'lamul ghaib." Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib. Berarti Nabi tahu perkara gaib tidak? Tidak. Karena dalam ayat ini, "Lau kuntu a'lamul ghaib." Andaikan aku mengetahui perkara yang gaib. "Lastakthartu minal khair." Pasti aku akan memperbanyak kebaikan. Wa ma massani su, dan tidak akan menimpaku keburukan. Seperti yang kita ketahui, Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak ya terutama sejak diangkat sebagai rasul, banyak kejadian-kejadian yang menimpa rasul, banyak keburukan, ya, hinaan, cercaan, aniaya terhadap siapa? Terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Rasulullah mengetahui perkara yang baik, pasti tidak akan menimpanya perkara yang buruk. Salah satu contoh, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwahnya di Mekkah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke mana? Ke Taif. Ya, pergi ke Taif. Dengan harapan apa? Dengan harapan penduduk Taif ini beriman kepada Rasulullah dan membantu Rasulullah. Kenapa? Karena kufar Quraisy telah menolaknya, bahkan menganiaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taif dan mendakwahkan Islam. Di situ disebutkan ada tiga orang, yang orang tersebut dekat dengan Rasulullah. Ternyata orang tersebut malah menolaknya. Malah menolaknya. Sampai di antara mereka mengatakan, kalau kamu seperti ini terus, maka aku tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Bahkan di riwayat yang lain, ya. Penduduk tersebut memprovokasi anak-anaknya untuk menghina Rasulullah dan menganiaya Rasulullah dengan melemparkan batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi syahid adalah kalaulah Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, pasti tidak akan ke sana. Ya? Pasti tidak akan apa? Ke mana? Ke Taif. Kalau Rasulullah tahu perkara yang gaib, perkara yang akan datang, ngapain? Buat apa datang ke apa? Ke Taif untuk berdakwah kalau tahu orang tersebut atau penduduk tersebut tidak akan beriman. Ya? Tidak beriman. Nah, masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Ya, keburukan yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ketika perang Uhud, ya, ketika perang Uhud bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka sampai pecah gigi serinya, ya. Kemudian pipinya berdarah. Karena apa? Karena terkena besi milfar. Milfar itu adalah penutup kepala. Itu ada besi-besinya. Itu menancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak contoh-contoh yang menunjukkan beberapa perkara musibah menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Bashar, manusia biasa. Ya, manusia biasa. Kali ini menunjukkan bahwasanya dusta ketika ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Mengetahui perkara, apa perkara gaib itu? Di antaranya adalah hujan. Apa yang akan terjadi di masa mendatang tentang hujan. Kemudian perkara yang ada di Dir Arham, ya, di perut seorang ibu. Kemudian apa yang akan dikerjakan seorang besok atau di mana dia akan mati, itu adalah perkara-perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahui semua itu kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kok kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di berbagai hadisnya bahwasanya akan terjadi nanti di akhir zaman ini dan itu? Ini dari mana? Ini kan perkara gaib. Jawabannya ini adalah min dalailin nubuwah. Ya? Dari dalil-dalil tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengetahui hal tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak mengabarkan kepada beliau, maka beliau bashar. Maka beliau ini seperti manusia biasa. Seperti manusia-manusia yang lain. Tidak mengetahui perkara yang gaib. Sekali lagi, adapun Rasulullah mengetahui perkara yang ada, yang akan terjadi di akhir zaman atau yang terjadi setelah terjadinya hari kiamat, itu semua adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang justru itu menunjukkan bahwasanya beliau itu adalah Rasulullah, ya, mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, jika Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kabar kepada nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui apa-apa. Mana dalilnya di antaranya hadis ini? Ya. Contoh yang lainnya seperti tadi disebutkan contoh-contohnya. Ya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Terkena musibah. Contoh yang lainnya seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi tentang ruh, kemudian tentang Ashabul Kahfi, tentang Dzulqarnain, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Besok nanti saya jawab." Ternyata ayat atau wahyu tidak turun besoknya. Tidak turun. Setelah beberapa hari, atau disebutkan dalam riwayat 14 hari, ya, baru wahyu tersebut turun. Dan di dalam wahyu tersebut Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan sesungguhnya aku akan melakukan sesuatu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali sesuai dengan kehendak Allah. Artinya sesuai apa, mengucapkan insya Allah, ditegur. Kalaulah Rasulullah mengetahui perkara yang gaib, tidak akan mengatakan besok saya jawab. Ya? Beliau akan mengatakan nanti 14 hari lagi saya jawab. Ya? Seperti itu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak mengetahui perkara yang gaib, beliau mengatakan seperti itu. Naam. Qala rahimallahu taala, lastaksartu minal khairi wa ma massani yasu. Niscaya aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan menyentuhku keburukan. In ana illa nadhiru wa basyir. Tidaklah aku kecuali seorang pemberi peringatan dan seorang pemberi kabar gembira. Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman. Wa qala ta'ala qul inni la amliku lakum darran wala rasyada. Qul, katakanlah. Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan inni la amliku lakum darran wala rasyada. Sesungguhnya aku tidak memiliki untuk kalian darran, madarat, yakni menolak madarat, ya, menolak bahaya. Wala rasyada, dan tidak juga memiliki petunjuk, yakni taufik, ya, taufik. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki apa-apa. Beliau ini hanya sekedar apa? Menyampaikan, ya. Seperti disebutkan dalam ayat yang sebelumnya. Qul inni la yujirani minallahi ahadun. Qul, katakanlah. Sesungguhnya tidak akan ada yang bisa melindungiku dari azab Allah seorang pun. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang kufar, bahwasanya beliau sendiri menyatakan tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanku, melindungiku dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, apalagi orang lain. Walan ajida min dunihi multahada, dan aku tidak akan mendapatkan selain Allah subhanahu wa ta'ala tempat berlindung. Qala rahimahullah ta'ala, watalhaquhum khasa'isul basyariyah. Dan terkena padanya kekhususan manusia. Artinya kepada para rasul, ya, kebiasaan-kebiasaan manusia, kekhususan-kekhususan manusia. Apa itu? Seperti apa? Minal marad, berupa sakit. Para rasul pun sakit. Ya. Wal maut, kematian. Ya. Wal hajati ila ta'am, dan butuh kepada makanan. Was syarab, dan minuman. Wa ghairi dzalika, dan yang semisalnya. Dari perkara-perkara yang dibutuhkan oleh manusia. Ya. Seperti menikah dan juga yang lainnya. Seperti manusia biasa. Qala Allah Ta'ala an Ibrahim. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, fi wasfihi li rabbihi ta'ala, ketika menjelaskan tentang sifat Rabbnya, yaitu sifat Allah Ta'ala. Walladhi huwa yut'imuni wa yasqin, dan dia adalah zat yang memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Berarti Nabi Ibrahim ini seorang rasul, makan dan minum. Siapa yang memberikan makan dan minum? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan jika aku sakit maka dialah zat yang menyembuhkan. Wallazi yumituni tsumma yuhyin. Dan zat yang mematikanku dan kemudian menghidupkan aku kembali. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya para anbiya, para rasul itu membutuhkan kebutuhan seperti kebutuhan manusia. Makan dan minum, sakit, bahkan mati. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana basyarun mislukum. Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Ansa kama tansaun. Lupa sebagaimana kalian juga lupa. Ya. Dan ini merupakan kebiasaan manusia. Kebiasaan manusia lupa. Ya. Lupa. Fa idza nasitu fadzakiruni. Apabila aku lupa, maka ingatkanlah aku. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika apa? Ketika sholat. Ya, ketika sholat kemudian lupa. Dan para sahabat tidak mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat, Rasulullah diingatkan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sabda ini. Aku ini adalah manusia seperti kalian. Lupa seperti kalian juga lupa. Dan ini menunjukkan bahwasanya mereka para rasul itu memiliki kekhususan manusia, kebiasaan yang ada pada manusia. Allah rahimahullah taala waqad wasafahumullah taala bil uburiyyah lahu fi a'la maqamatihim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sungguh telah mensifati mereka, yakni para anbiya, para nabi dan para rasul, dengan sifat apa? Bil'ubudiyah lahu, yaitu dengan penghambaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fi a'la maqamatihim, di kedudukan yang tinggi. Wa fi siyaqi tsana 'alaihim, dan dalam konteks memuji mereka. Faqala ta'ala fi Nuh alaihi salam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berkata tentang Nabi Nuh alaihi salam, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang banyak bersyukur. Gelar hamba terhadap manusia ini merupakan gelar yang paling tinggi. Ya. Gelar yang paling tinggi. Disebutkan dalam kitab Al-Ubudiyah yang dikarang oleh Syekhul Islam bahwasanya kedudukan yang paling tinggi yang ada pada manusia adalah kedudukan seorang hamba, abdul. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran dalam empat tempat dalam Al-Quran, dalam keadaan atau dalam kedudukan yang tinggi, dalam maqam yang tinggi, dengan disebut apa? Dengan disebut abdun, dengan disebut abdun, bukan rasul atau yang lain, tetapi abdun. Contohnya atau salah satunya di dalam ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Jika kalian merasa ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada siapa? Ala abdina, kepada hamba kami. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan yang tinggi, yaitu seorang hamba. Fa'tu bi surah, maka datangkanlah satu surah. Ya. Semisalnya. Ya. Ini merupakan kedudukan yang tinggi, yaitu menantang orang-orang kufar yang mereka tidak mau beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam keadaan yang lain, dalam ayat yang lain, yaitu ketika dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Subhanalladzi, maha suci Allah. Alladzi asra, yang telah mengisrakan. Siapa? Bi'abdihi, dengan kepada hambanya. Siapa hamba di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya ini kedudukan yang tinggi. Siapa di antara para nabi yang diisrakan? Tidak ada kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kedudukan yang tinggi. Kedudukan yang tinggi. Kita aja dimisalkan, kita diundang oleh presiden. Kita bukan RT, bukan bupati, bukan apa, diundang khusus. Ini kedudukan tinggi bukan? Kedudukan tinggi. Karena enggak sembarangan presiden ngundang orang, ya. Enggak sembarangan undang orang. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diisrakan. Ini kedudukan yang tinggi. Disebutnya apa dalam Al-Qur'an? Abdi, ya. Hamba. Makanya Syekhul Islam mengatakan kedudukan yang paling tinggi dari seorang makhluk adalah ketika dia menjadi seorang hamba yang seutuhnya, ya. Yakni dia menghamba dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sempurna. Makanya Syekhul Islam ini membuat satu kitab yang disebut kitab Al-Ubudiyah. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menulis satu kitab, ya. Ini yang lebih tebal. Beliau menjelaskan dalam kitabnya Madarijus Salikin, ya. Madarijus Salikin. Naam. Manzilatu, ya. Manzilatul abdi baina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Menjelaskan tentang apa? Kitab yang menjelaskan kedudukan hamba antara kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa itu? Kedudukan seorang hamba di dalam ayat ini. Hanya kepada Allah aku beribadah dan hanya kepada Allah kami meminta pertolongan. Di situ dijelaskan dalam dua jilid kitab, ya, dalam dua jilid buku untuk membahas itu. Intinya apa? Semakin hamba ini menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk ini semakin menghamba kepada Allah, maka semakin besar kedudukannya dan tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cuma tentunya manusia berbeda-beda. Siapa yang paling tinggi kedudukan penghambaannya kepada Allah? Ya tentunya para rasul, ya. Para anbiya, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya dari para ulama. Kita derajat keberapa? Wallahu a'lam, ya. Wallahu a'lam. Ini kalau dijelaskan panjang sekali, ya. Jelaskan panjang sekali. Menjadikan manusia apa? Menjelaskan tentang kondisi manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar melaksanakan rububiyah. Kita ambil contoh, ya. Ketika kita ambil contoh. Semakin banyak dia melakukan amal ibadah, baik itu perkara yang wajib, perkara yang sunnah, ini sudah menunjukkan apa? Dia ini tingkat ubudiyahnya tinggi. Ya, tingkat ubudiyahnya tinggi. Nah, kita masih yang wajib insyaallah. Yang sunnah, nah ini masih belentang-belentong, ya. Kadang ini dilaksanakan, nanti mandek, ya, berhenti. Nanti yang ini dilaksanakan, nanti berhenti. Itulah kondisi kita. Itu kondisi ubudiyah kita. Terkadang kita banyak maksiat, sedikit bertobatnya, sedikit istighfarnya. Ya. Semua itu merupakan perkara yang terkait dengan ubudiyah. Ya. Intinya semakin kita dekat kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tentunya para anbiya dan rasul adalah orang-orang yang paling tinggi ubudiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa qala fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah berfirman tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Furqan, yakni Al-Quran, pembeda, yakni pembeda antara hak dan batil. Ala abdihi, kepada hamba. Siapa hambanya di sini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna lil alamina nadhira, supaya untuk seluruh alam sebagai peringatan, pemberi peringatan. Qala rahimahullah ta'ala wa qala fi Ibrahim, dan berkata tentang Nabi Ibrahim wa Ishaq dan Nabi Ishaq wa Ya'qub dan Nabi Ya'qub sallallahu alaihim wasallam, wadhkur abdana, ingatlah tentang hamba-hamba kami, wadhkur ibadana, ingatlah tentang hamba-hamba kami, Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq dan Nabi Ya'qub. Ulil aidi wal absar, yaitu orang-orang yang memiliki kekuatan dan absar, penglihatan. Maksudnya orang yang dijadikan kekuatannya dan penglihatannya ini untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar, sesungguhnya kami mengkhususkan mereka ya dengan pengkhususan penyebutan penyebutan tentang keutamaan mereka. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Wa qala bi Isa ibn Maryam, dan berkata tentang Nabi Isa ibn Maryam, in huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alna mathalan li bani Israil. Tidaklah dia ini adalah seorang hamba. An'amna, yang telah kami berikan 'alaihi, kepadanya, yakni wahyu. Wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami jadikan dia sebagai percontohan bagi bani Israil. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala menyebut para rasul dan para anbiya itu dengan abdun, ini dengan hamba, yang menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah manusia, bahwasanya mereka itu adalah manusia. Kemudian yang kedua, bahwasanya gelar yang paling tinggi untuk seorang makhluk itu adalah abdun, seorang hamba, ya, seorang hamba. Karena semakin tinggi penghambaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, seorang hamba itu pasti dia tunduk kepada sayidnya, seorang budak, ya, abdun itu akan tunduk kepada sayidnya, diperintahkan ini dan itu dia mau. Maka begitupun makhluk, ketika dia menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semakin tinggi ketundukan kepada Allah, maka semakin tinggi pula penghambaan dia, ubudiyah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kenyataannya banyak menawar, banyak menawar. Nawar ini sahabat tidak pernah menawar, ini sunnah, ini wajib. Ya. Ketika ada perintah dari Rasulullah, ketika ada anjuran dari Rasulullah, mereka laksanakan. Ya, mereka laksanakan. Tidak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini sunnah apa wajib? Tidak. Semua dilaksanakan oleh mereka. Walaupun dalam artian semua di sini tidak 100%, ya. Karena tidak mungkin melaksanakan syariat 100%. Karena para sahabat pun mereka merasa apa? Merasa kurang ketika apa? Ketika melihat Rasulullah atau ketika melihat atau ketika mendengar ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi, gelar yang paling tinggi kepada seorang hamba adalah gelar abdun, gelar hamba. Karena semakin tinggi penghambaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini menunjukkan semakin tinggi pula ketundukannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini ada judul tapi tanggung ya. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.